kajian kita Luhur Maram karya Habib Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani rahimahullah. Masih dalam bab tentang perintah khusyuk dalam sholat. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. Jadi Abu Dzar berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kalian sholat maka jangan mengusap pasir, karena rahmat di hadapannya. Rawahul Khamsah bi isnadin sahih. Hadis diriwayatkan oleh imam yang lima dengan sanad sahih. Wazada Ahmad, ada tambahan riwayat di Musnad Ahmad. Wahidatan auda, satu atau tinggalkan. Idza qama ahadukum fi shalah fala yamsahil hasa. Jika kalian sedang sholat, jangan mengusap pasir. Yang dimaksud pasir yang digunakan sebagai alas masjid, karena zaman dahulu namanya Masjid Rasul SAW, lantainya adalah pasir, tanah pasir, sehingga ketika orang sholat dilarang untuk menyibukkan dirinya membersihkan atau mengusap pasir, karena dia menghadap atau dihadapannya rahmat. Artinya kalaupun dia sujud di atas pasir itu, walaupun itu kasar, walaupun itu keras, yang Rasul katakan ar-rahmatu wajihu, rahmat yang di hadapan dia. Artinya sholat dia atau terkhusus sujudnya itu sebab untuk dia mendapat rahmat. Di hadapannya rahmat, karena dia akan mendapat rahmat dengan sujudnya, dengan sholatnya. Tentunya dikarenakan sujud sulit atau berat dalam keadaan begitu, ada pasir atau batu mungkin atau semisalnya, tentunya berat bagi orang, dan pahala akan semakin besar sesuai dengan beratnya cobaan atau beratnya amalan yang dia lakukan. Semakin amalan itu berat, semakin sulit, maka semakin besar pula fadhilah dan pahala yang dia dapati. Hadis dengan ini mengajarkan untuk kalau memang dia sholat di atas tanah atau pasir seperti yang Rasul sebutkan, maka jangan diusap. biarkan seperti apa adanya, karena rahmat di hadapanmu. Kamu akan mendapati rahmat dengan itu, kamu akan besar pahalanya. Jangan kemudian ketika mau sujud karena banyak pasir atau semisalnya kerikil atau apa, kemudian kamu bersihkan dulu baru kemudian kamu sujud padanya. Jangan. Rasul melarang, la tamsahil hasa, jangan kamu usap. Sujud seperti apa adanya yang di hadapanmu, itu membawa rahmat untukmu, mendatangkan pahala besar bagimu. Maka hadis faidahnya mengajarkan kepada kita, enggak boleh seorang yang sholat itu melakukan gerakan yang sia-sia di dalam sholatnya. Gerakan yang tidak ada hajatnya, termasuk ini mengusap pasir, dilarang oleh Rasulullah SAW karena itu gerakan yang enggak ada gunanya, bahkan dilarang. Berarti jika itu ada hajat boleh. Dan kaidah yang ulama gunakan bahwa al-hajah tuqaddar biqadariha, dipakai hajat itu digunakan seperlunya. Jika memang dibutuhkan ya dibatasi seperlunya, enggak kemudian dipakai lebar-lebar, pintu hajat tidak dibuka lebar-lebar, seperlunya. Dari mana itu kita ketahui? Dari riwayat Imam Ahmad, wahidatan audah, sekali usap atau enggak usah sama sekali, tinggalkan. Ada hajat maka ya seperlunya, biqadariha, sebutuhnya. Ya misalnya subhanallah di situ ada, kamu lihat ada paku wailah pecahan kaca misalnya, sehingga perlu kamu mau membersihkan, boleh. Riwayat Muhammad mengatakan wahidah, sekali kamu usap sekali bas, atau enggak usah sama sekali. Kalaupun kamu mau usap, usap sekali. Hajat dipakai digunakan sekedarnya, seperlunya, setelah itu ditinggalkan karena hukum asalnya terlarang, karena rahmat di hadapannya. Hadis pula menunjukkan bahwa masjid di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lantainya pasir, karena itu lebih bersih daripada tanah. Tanah maruf akan banyak ini, nah, kotor, mudah kotor, mudah ini. Hadis pula mengajarkan kepada kita bahwa ibadah atau amalan semakin dia berat, semakin sulit bagi seseorang, maka itu semakin afdol, semakin afdol, semakin besar pahalanya. Bagi kamu berat, semakin sulit, maka itu semakin besar pahalanya. Kalau itu ma'ruf kaidah. Pertanyaannya, apakah kemudian tetap disyariatkan orang menjalani yang sulit, yang berat baginya, padahal memungkinkan dan bisa dia lakukan atau dia cari yang lebih ringan. Di depannya ada yang sulit, berat, tapi dia bisa pilih, dia bisa lakukan sesuatu yang lebih ringan. Apakah dikala itu dikatakan tetap pilih yang lebih berat karena pahalanya lebih afdol, ataukah lah ambil yang lebih ringan karena itu lebih mudah bagimu, tidak menyulitkanmu? Misalnya, kalau seseorang sedang di musim dingin, ya, air dingin sekali, kamu harus wudhu atau bahkan mandi, mandi wajib misalnya. Airnya dingin dan udara sangat dingin. Kalau kamu gunakan air ini, berat, sulit bagimu, dingin kamu. Sementara memungkinkan baginya untuk menghangatkan air, apalagi sekarang ada kompor, tinggal panaskan di ceret, ada water heater dan semisalnya, keluar air hangat, lebih ringan bagimu, lebih enak, nyaman. Apakah dalam kondisi ini tetap dikatakan lah pilih yang dingin lebih berat, pahalanya lebih besar, gak usah dipanasi? Lah, yang fuqaha katakan kalau posisinya seperti itu, ada pilihan, pilih yang lebih ringan, pilih yang lebih gampang bagimu. Kalau contoh tadi, ya hangatkan air, hangatkan air, mudah, ringan, dan lebih nyaman bagimu. Karena Allah katakan ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah enggak akan menyiksa kalian kalau kalian bersyukur, kalian beriman. Dan Allah senang keringanan untuk hambanya. Allah tidak ingin memberatkan mereka. Tetapi yang dimaksud, kalau itu enggak ada pilihan, sesuatu yang mau enggak mau kamu harus jalani dan itu berat bagimu, bismillah, tawakal Allah dan yakini, berharaplah pahala di balik itu lebih besar fadilahnya bagimu. Yang jelas hadis terkait gerakan di dalam sholat dilarang, karena itu mengganggu kekhusyuan sholat, karena babnya bab khusyuk. Gerakan yang gak ada guna, gerakan yang gak ada arti, termasuk mengusap pasir atau tanah tempat dia sujud, seperti yang Rasulullah sebutkan, karena rahmat yang dihadapannya. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat sa'altu Rasulullah sallam anil iltifat fi shalah fa qala huwa ikhtilas yahtalisuhu syaitan min salatil 'abd. Rawahu Bukhari walil Tirmidzi wa shahahahu iyyaka walil iltifat fi shalah fa innahu halakah fa in kana la budda fa fit tatawwu'. Dari Aisyah berkata, aku tanya Rasulullah tentang menoleh dalam sholat. Jawab beliau, itu kecurian, syaitan mencuri sholat si hamba. Diriwayatkan oleh Bukhari. Di Tirmidzi, dan beliau sahihkan lafadznya, iyyaka muslut tahdzir. Muslut mentahdzir. Hati-hati kamu, jangan kamu menoleh dalam sholat karena itu kebinasaan, kehancuran bagimu. Kalaupun harus, maka di sholat tatawu, di sholat sunnah dan sholat wajib. Ikhtilas yahtalisuhu syaitan. Ikhtilas makna asalnya sesuatu yang diambil dengan samar, dengan sembunyi-sembunyi, tiba-tiba kamu sadar sudah gak ada barangnya, itu ikhtilas. Loh, mana? Tadi di sini, tadi saya taruh sini. Karena yang ngambil pelan-pelan. Itu ikhtilas. Nah, sholatmu mau dirusak oleh syaitan yang diambil kekhusyuannya, yang diambil fadilahnya, dicuri dengan pelan-pelan tanpa kamu sadari, dengan menoleh di dalam sholat, di mana syaitan membisikkan dan menyebutkan pikiranmu tentang ini itu di dalam sholatmu, sehingga kesana kemari pikiran baik. Iyyaka wal iltifat, dilarang oleh Rasulullah SAW iltifat di dalam sholat. Iltifat terbagi menjadi dua. Ada menoleh dengan jasad. Yang kedua, iltifat menoleh dengan kolbu. Yang noleh kolbunya, jasadnya masya Allah khusyuk kelihatannya, tekun, tapi kolbunya noleh kesana kemari hatinya. Adapun yang pertama, menoleh dengan jasad, yang bagian pertama menoleh dengan jasad yang itu membatalkan sholatnya. Yang kedua, menoleh dengan jasad yang mengurangi pahala sholatnya, tetapi tidak sampai membatalkannya. Fa'innahu halakah, Rasulullah sebutkan itu menoleh secara umum dengan jasad ataupun dengan kolbu itu kehancuran, karena dengannya kamu kehilangan banyak kebaikan materi saja. Kalau orang kehilangan sangat merasa rugi dan merasa celaka, merasa halik sudah, seperti orang binasa. Kalau orang cuma materi, ima semuanya ataupun sebagiannya. Assalamualaikum afiyah, kalau kamu bawa uang, taruhlah hanya itu uangmu, gak ada lain. Di dompetmu ada berapa misalnya 1 juta, kecurian diambil, Allah, merasa sengsara, habis sudah hidupmu, nangis darah kamu. Atau sebagiannya dari 1 juta kecurian keambil 800 ribu, masih ada sisa. Tapi orang merasa rugi yang besar, itu materi. Lah ini jauh lebih utama pahala baginya untuk akhiratnya, untuk surganya, agar dia selamat dari neraka. Keambil darinya, kecuri darinya. Makanya halaka Rasul sebutkan, kerugian besar, kebinasaan. Fa in kana la budda fa fit tatawwu. Tapi jika itu harus, maka hendaknya di sholat tatawwu, di sholat sunnah. Pengecualian sholat sunnah ini iskal, artinya penyebutan lafaz ini perlu dikaji lebih dalam, karena kaidahnya ma'ruf dalam fiqih para ulama bahwa enggak ada beda sholat fardu ataupun sholat sunnah tatawu. Yang dilarang di sholat fardu yaitu juga dilarang di sholat sunnah. Maka jika dikatakan di sini kalaupun harus maka hendaknya di sholat sunnah, dibedakan, ini iskal tentunya, masalah, problem tersendiri, perlu adanya pembahasan lebih jauh. Di dalam riwayat ini, tambahan ini hendaknya ditatawu, kata Imam Ibnu Abdil Barr, ini dari jalan Muslim Al-Ansari yang membawakan lafaz ini. Kata beliau setelah membawakan beberapa riwayat-riwayat lainnya darinya, Muslim Al-Ansari, beliau katakan hadhihi kulluha min ahadithi syuyukh la yuhtajju bimithliha. Ini riwayat-riwayat syekh yang perawi yang tidak bisa dipakai hujjah. Ini isyarat jelas dari Ibn Abdul Barr rahimahullah kalau beliau melemahkan la yuhtajju bimithliha, gak bisa dipakai hujjah lafaz atau riwayat-riwayat yang beliau sebutkan ini. Kembali kepada hadis, aku tanya, kata Aisyah kepada Rasulullah SAW tentang menoleh, bagaimana hukumnya dalam sholat. Yang bertanya Aisyah berarti menunjukkan perhatian para sahabat terkait amal ibadah mereka, perhatian, kepedulian mereka agar sholatnya sempurna, ada hal-hal yang meragukan, yang dikhawatirkan merusak atau mengurangi pahalanya, mereka tanya. Nah, ini menunjukkan kepedulian mereka. Dan dalam hal ini sama sahabat maupun sahabiyat, terutama ummahatul mukminin radhiyallahu anhum, sahabat laki maupun sahabat-sahabat wanita, terlebih ibunda kaum mukminin, istri-istri Rasul SAW. Dan mereka ketika tanya kepada Rasul SAW seperti ini, pertanyaan yang bermanfaat untuk mereka amalkan, karena mereka sholat. Dan orang sholat ada saja yang dia hadapi dari masalah, menoleh dengan hatinya, dengan jasadnya, ya ingin menjaga kesempurnaan ibadahnya. Makanya mereka tanya perkara yang bermanfaat dan langsung manfaatnya untuk mereka, untuk mereka amalkan dalam amal keseharian mereka, dalam ibadah mereka. Beda dengan orang-orang belakangan yang kalaupun tanya, tanya bukan untuk diamalkan, tanya bahkan bukan yang bermanfaat untuk dirinya, untuk pembenahan ibadahnya, akidahnya, akhlaknya, muamalahnya, enggak ada hubungannya. Mas kalam jidal. Sekedar pertanyaan untuk memperdebatkan masalah agama, untuk cekcok, untuk memperpanjang diskusi. Lah kalau begini enggak bisa, tapi enggak ada gunanya bagi dia. Bukan suatu yang langsung membenahi amalannya, langsung membenahi dirinya, akhlak. Bukan itu yang dipentingkan oleh orang yang sekarang. Dan itu bedanya umat yang belakangan ini dengan salafus saleh, ala generasi salaf, sahabat, tabi'in, dan yang mengikuti mereka. Dan Rasul SAW menjawab pertanyaan yang diajukan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau ajarkan kepada umat yang umat perlukan untuk kesempurnaan dan kebaikan ibadah mereka kepada Allah. Yang ini terkait larangan orang itu menoleh dengan jasadnya, dengan kalbunya dalam sholat. Yang kemarin bimbingan agar khusyukmu tidak terganggu, kalau kamu punya hajat, dahulukan hajatmu. Makanan sudah dihidangkan, makan. Kamu gerah panas, lepas bajumu. Dingin, pulang, ambil pakaian hangat, jaket. Khawatir nanti anu ketinggalan sholat jamaah, labas. Gak apa-apa kalaupun kamu ketinggalan sholat jamaah, demi kesempurnaan sholat kamu. Demikian dibimbing, dituntun oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sedemikian rupa untuk kiat sholat khusyuk bagi umatnya. Gampang, ilmiah, amalia yang langsung dicontohkan oleh Rasul SAW. Karena ini dibutuhkan oleh setiap orang, setiap muslim maupun muslimah, tua maupun muda, laki maupun perempuan, butuh. Yang kaya, yang miskin, pemimpin yang dipimpin, semuanya butuh sholat khusyuk. Enggak seperti sebagian orang sial yang menjadikan ini komodite tersendiri, dijadikan seakan sebagai barang dagangan, dan bukan seakan ya, memang dijadikan barang dagangan olehnya, dipromosikan kiat sholat khusyuk, bagaimana Anda supaya bisa sholat khusyuk. Nah, mau ikut training atau seminar, bayar sekian, entah sehari, dua hari, tiga hari, berapa jam, wallahu a'lam. Abu Fulan, Abu Gosok, entah Abu siapa yang mengisi, wallahu a'lam dia datang dari mana juga. Ya, siapa yang lebih ngerti khusyuk dari Rasul SAW? Dan seakan itu hanya dimiliki oleh mereka yang berduit. Lah miskin orang-orang fukara, orang-orang yang gak punya, wayang tua, ajaiz, wanita-wanita tua, kepingin khusyuk juga sholatnya. Terus bagaimana gak mampu? Gak bisa dia sholat khusyuk. A'udzubillah minal khudlan. Hadis mengajarkan kepada kita bahwa syaitan ibtila dari Allah punya kemampuan untuk menguasai amal perbuatan Bani Adam. Bisa dia kacau, bisa dia rusak, bisa dia belokkan, sehingga si hamba harus selalu siaga, harus selalu sadar dirinya dipantau terus, ingin dirusak ibadahnya oleh syaitan. Makanya Rasul karena ikhtilas, nanti kan ini dia bisa menguasai amalannya sehingga bisa dicopet, bisa dicuri, punya kekuasaan, kekuatan, ujian yang Allah berikan. Hadis pula menunjukkan dari lafaz ikhtilas ini syaitan tidak mungkin untuk memisahkan seorang mukmin dari ibadahnya secara vulgar, terang-terangan, langsung enggak bisa. Misalnya dia sedang sholat, Allahu Akbar, wis saya enggak mau sholat, tak tinggal sholat saya karena bisikan syaitan. Ini enggak bisa. Untuk syaitan tarik ibadahnya, dia pisahkan dari si hamba, enggak bisa. Apalagi karena si mukmin kalbunya hadir, dia berjuang untuk khusyuk, untuk ini. Makanya yang dia bisa lakukan dengan mencuri, nunggu kelengahan, layaknya pencuri. Kalau dompet kamu pegang begini, kamu awasi terus, kamu ya gak bisa dia ngambil. Tapi ketika kamu lengah, dikala desak-desaan, di mobil, bis, ya, dompet di belakang kamu, kamu gak sadar sih bu ini, dengan pelan-pelan dengan ini, diambil. Dan begitulah syaitan, dikala kamu lengah dari kekhusyuan, dicuri sebagian sholatmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadis melarang iltifat, menoleh dalam sholat. Seperti tadi, ada iltifat itu kolbi, menoleh dengan kolbu, dan ini lebih berbahaya, lebih jelek dari menoleh dengan jasad, karena bisa menyia-nyiakan sholat itu sendiri. Dan seseorang di muslim mengeluh kepada Rasul SAW tentang was-was bisikan-bisikan yang mengganggu sholatnya. Maka Rasulullah katakan kepadanya, inna dhalika syaitan yuqalu lahu khinzib. Itu setan punya peran khusus ganggu sholat orang, namanya khinzib. Makanya kemudian kalau itu menimpa, Rasul ajarkan untuk kamu ta'awud, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim dan meludah ke kirimu 3 kali, meludah ringan, bukan keluar liurnya ludah, bukan, meludah ringan 3 kali sebelah kiri. Kata sahabat, fa'altu dzalik fa'adhaballahu anni ma ajid, aku amalkan itu dan Allah hilangkan yang selama ini sering aku jumpai dalam sholat, diganggu wis dengan suara-suara bisikan ini itu, diganggu kekhusyuannya, kalbunya. Maka Rasul ajarkan baca a'udzubillahirrajim, meludah 3 kali ke kiri. Kata sahabat, aku amalkan, nah hilang sudah, tidak diganggu lagi oleh syaitan dalam sholatnya. Hadis tentunya ada kelanjutannya, insyaallah kita ambil pekan depan. Allahu taala alam, sallallahu alaihi wasallam.